Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi zikri ahwal asrafil bariyah karya Ibn Abil Ais Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, kita baca Syarah Shalah Utsaimin di halaman 37. Disampaikan oleh pensyarah wafaqahullah lamma farahan nazim rahimallahu ta'ala. Setelah an-nazim, penulis mandumah selesai menceritakan peristiwa tahun keempat, syar'ah mulailah beliau menyebutkan peristiwa-peristiwa tahun kelima. Ini peristiwa-peristiwa sirah nabawiyah di tahun kelima di kota Madinah. Maka beliau sebutkan empat peristiwa. Yang pertama, perang Bani Mustaliq. Mereka adalah bagian dari Ghuza'ah. Sudah belum ini? Belum ya. Kanu mala'u al-ahzaba, mereka menolong pasukan sekutu. Mereka termasuk yang bagian dari pasukan sekutu. Wa dhaharuhum, dan menolongnya. Maka Nabi SAW mendatangi mereka di tahun kelima. Wakil, dan ada yang mengatakan tahun setelahnya, berarti tahun keenam. Namun pendapat pertama itu tahun kelima adalah pendapat mayoritas para ahli sejarah dan dipilih oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Annaha, bahasanya perang Bani Mustaliq itu terjadi pada tahun kelima. Perang ini juga disebut dengan sebutan perang Al-Muraisi' pakai sin, dan dia adalah nama wasa yang kanu alihi, Bani Mustaliq itu tinggal di sana. Nabi SAW mendatangi mereka. Walakia kitalan, dan Nabi menjumpai peperangan. Namun Nabi mengalahkan mereka. Wa qatala man qatala wa saba man saba, dan Nabi membunuh orang yang musuh-musuh yang berhasil beliau bunuh, dan menawan yang berhasil beliau tawan. Dan di peperangan ini, setelah kembalinya Nabi SAW minha dari peperangan Bani Mustaliq kembali ke Madinah, terjadilah hadisatul ifki, peristiwa berita bohong. Al-mustamilah, yang isinya adalah tuduhan kepada wanita suci, wanita yang terjaga kehormatannya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bil buhtan, dengan sebuah kebohongan. Yang Allah Subhanahu wa taala bersihkan Ibunda Aisyah dari hal tersebut. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitabnya Al-Quran, dan sahih tentang hal ini banyak hadis. Wa afradahu Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi menyendirikan pembahasan tentang masalah berita bohong ini fi juz'in, dalam satu buku khusus ma'rufin yang dikenal, meskipun kita tidak mengenalnya, dikenal di kalangan para ulama. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peperangan Dumatul Jandal. Dia adalah satu nama tempat yang dikenal dengan nama ini sampai zaman ini, dekat dengan daerah Jauf. Wakana, dan itu terjadi di Rabiul Awal tahun kelima sebelum perang Bani Mustaliq. Nabi SAW berangkat fiha, dalam perang ini, menuju tempat tersebut. Wakanat, dan Dumatul Jandal itu ketika itu bentuknya adalah pasar, sehingga kumpul di tempat tersebut orang dari orang yang macam-macam. Wa ya'ridu fihim adh-dhalamatu bil anbat, dan ya, mereka tawarkan fi di pasar ini, ditawarkan oleh adz-dzalamatu orang-orang zalim. Ya, mereka tawarkan budak-budak anbat yang mereka anbat ini datang dari Syam bersama dengan perdagangan mereka menuju Madinah. Fayadhunahum fi khurujihim bitijarah, maka keberangkatan mereka sakiti, mereka ganggu dengan keberangkatan mereka dalam rangka berdagang ilal Madinah An-Nabawiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka fi suqihim, di pasar ya, pasar mereka. Falamma, maka tatkala mereka tasamma'u, mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafarraqu, mereka bubar. Falamma warada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat mereka, Nabi tidak menjumpai siapapun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali setelah tinggal di sana selama beberapa hari, dan Nabi tidak menjumpai peperangan di sana. Anbat akhlat akhlatin nas wa awamihim. Ya, mungkin itu yang lebih tepat. Mereka orang-orang zalim itu mengganggu ya, al-anbat, orang-orang macam-macam atau orang-orang awam yang datang dari Syam dengan bawa perdagangan mereka menuju Madinah. Fayudhunahum, maka mereka-merekanya dzalamah, humnya ambat, mereka ganggu ambat dengan kedatangan mereka, dengan keberangkatan mereka untuk berdagang ilal Madinah An-Nabawiyah, ke Madinah. Ada keterangan yang mungkin bisa dibandingkan dengan di sarah yang lain untuk Urjuzah Al-Mi'iyah. Jadi sarah yang lain disampaikan perang Dumatul Jandal, dalnya boleh difatkah, boleh didommah. Dalnya boleh difatkah, boleh didommah. Boleh Dumatul Jandal, boleh Daumatul Jandal. tidak ada padanya peperangan ini sebelum peperangan Bani Mustalik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dalam peperangan ini, mendatangi Bani Muharib dan Bani Tha'labah, wa kanu mutajabbirin adh-dhalimin. Mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang zalim. Mereka mengganggu dan mendzalimi man yamuru bihim, orang-orang yang melewati daerah mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat mendatangi mereka dengan membawa 1000 tentara. Maka tatkala mereka melihat Nabi, faru lil jibal, mereka lari ke gunung-gunung. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam stay di tempat mereka selama beberapa hari. Tuma rojak, kemudian Nabi kembali dan Nabi tidak menjumpai kaidah pertempuran. Ini, maka dari keterangan ini mungkin bisa kita baca ulang sarahnya Syaikh Shalih Utsaimin. Jadi pihi di mak tersebut atau di tempat tersebut, di daerah Jumatul Jandal, ya, terdapat orang-orang zalim yang ya'ridu bil anbat, mengganggu bil anbat orang-orang awam, orang-orang umum yang datang dari Syam membawa barang dagangan menuju Madinah. Fayadzunahum, lantas mereka orang-orang Dumatul Jandal itu mengganggu para pedagang yang mau lewat dari Syam, yang lewat daerah mereka tadi, ganggunya di daerah mereka. Dari Syam itu lewat Dumatul Jandal atau Dumatul Jandal diganggu. Dan mereka para pedagang ini dari Syam mau ke Madinah. Fa'idhunahum bikhurujihim bitijarah, maka mereka ganggu ya para pedagang tersebut bikhurujihim, karena banyak kita terjemahkan sababiyah bikhurujihim, karena keberangkatan mereka, kepergian mereka bitijarati, dengan membawa barang dagangan ilal Madinah An-Nabawiyah, ke Madinah. Gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka di pasar mereka. Nah, gitu maknanya. Kemudian peristiwa yang ke ya, kemudian selanjutnya masih di sarannya Syaikh Shalih Utsaimin. Peristiwa yang ketiga, nikahnya Nabi dengan Ibnatul Haris, yaitu Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anha, tawanan Bani Mustalik. Yang Juwairiyah ini asalnya waqa'at jatuh di Fisahmi, menjadi bagian Thabit bin Qais saat pembagian harta rampasan perang. Kemudian Thabit bin Qais mengadakan transaksi kitabah dengan Juwairiyah. Yang dimaksud transaksi kitabah, anja'ala itqaha, ya, Thabit menetapkan itqaha, merdikanya Juwairiyah, manakala dia menyerahkan kepada Thabit malan, sejumlah harta munajjaman secara angsuran. Lantas Nabi SAW yang membayar kitabataha, angsuran tersebut, kemudian Nabi memerdekakannya dan menikahinya. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya, maka para sahabat memerdekakan 100 keluarga Bani Mustalik dalam rangka memuliakan ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. sehingga kanat amanna imra'atin, jadilah beliau Juwairiyah ini perempuan yang paling berjasa kepada kaumnya, bima jar alih minal khairi, karena kebaikan yang didapatkan oleh kaumnya dan keberkahan yang didapatkan oleh kaumnya, fi faqi asrihim, dengan dibebaskan tawanan mereka. Nah, kemudian ya, kemudian kita lanjutkan di bait yang ke-70 dari sarahnya Syaikh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Qala an-nadhimu rahimallahu taala, wa aqdu raihanata fi dhil khamisah thumma banu lihyana bada as-sadisah. Kemudian akad nikah dengan Raihanah fi dzi al-khamisah, di tahun yang kelima. Thumma Banu Lihyana, kemudian perang dengan Banu Lihyan, bada as-sadisah, di awal tahun ke-6. Disampaikan oleh pensyarah hafizallahu taala, wa aqtu raihanata, nah, akad nikah dengan Raihanah bintu Zaid radhiyallahu anha, dan Raihanah ini adalah budak tawanan dari Bani Quraidah, berarti dia orang Yahudi. Wa kanat Safiya, wakana, dan adalah dia Safiya, pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul lantas memerdekakannya, wa tazawwajah, dan menikahinya. Demikian satu pendapat. Dan inilah ikhtiar pendapat yang dipilih oleh An-Nadhim rahimallahu taala. Wa qala ta'ifatun, sekelompok ulama sirah nabawiyah yang lainnya mengatakan Raihanah itu adalah budak perempuan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengumpulinya, menjima'inya, bukan dengan akdu nikah, namun dengan milkul yamin. Ya, dengan status bahasanya itu adalah budak perempuan beliau. Dan ini statusnya sebagai budak, dirojikan oleh Ibn al-Qayyim dan Ibn al-Kathir serta yang lain. As-Salihin mengatakan, inilah pendapat yang ditegaskan oleh al-Khalaiq, banyak orang. Fi dhil khamisah, di ini tahun kelima, yaitu di tahun kelima dari hijrah. Tuma Banu Lihyan bata'a asadisa, kemudian perang Bani Lihyan ini terjadi pada Jumadil Ula tahun ke-6 menurut pendapat yang paling kuat, sebagaimana yang menjadi pendapat Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala di kitabnya Al-Fusul. Wakanat hadil ghazwa, dan adalah perang ini liak khuda, dalam rangka kemudian sa'ri, membalas ba'asir raji'. Ini adalah balasan untuk ba'as ar-raji'. Fatahassanu, lantas mereka melindungi diri di puncak-puncak gunung. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam membiarkan mereka, Nabi kembali, walam yakun qitalun, dan tidak terjadi peperangan. Ya, kita lihat sarahnya Syaikh Shalih Utsaimin. Kejadian yang keempat, akad nikah Nabi sallallahu alaihi wasalam dengan Raihanah, yaitu Raihanah bintu Zaid. Dia adalah budak perempuan tawanan Bani Quraidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akad nikah dengannya di tahun ini. Kemudian bana satu rumah dengan Raihanah di tahun setelahnya. Para ulama berselisih pendapat tentang posisi Raihanah minhu dengan Nabi. Apakah salah satu istri Nabi, ataukah milkal yamin, ataukah budak. Wa asahul kaulain, pendapat yang paling kuat dari dua pendapat adalah Raihanah ini budak Nabi, walam takun dan tidak termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim dan kawannya Ibnu Katsir rahimahumullahu taala. Kemudian kita masuk peristiwa di tahun ke-6. Setelah Musannif rahimahullahu taala selesai menyampaikan peristiwa-peristiwa tahun ke-5 Hijrah, Sarah Amulailah beliau menyebutkan setelah itu peristiwa-peristiwa tahun ke-6. Peristiwa tahun ke-6 di Urjuzah Al-Mi'iyah itu disampaikan, disebutkan ada 7 peristiwa. Yang pertama adalah perang Banu Lihyan, lamnya di Fathah. Ini terjadi di Jumadil Ula di tahun ini menurut pendapat yang paling kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat mencari mereka, dan mereka adalah satu marga atau satu suku bagian dari suku besar Hudail. Karena mereka aslinya adalah anak keturunan Lihyan bin Hudail. Nah, kenapa Nabi melakukan serangan terhadap mereka? Kanu asabu, mereka itu menyerang Ba'sa Raji' utusan Ar-Raji'. Itulah utusan yang Nabi kirim ilaihim kepada mereka Bani Lihyan tatkala mereka mengaku-ngaku bahasanya mereka minat untuk masuk Islam. Wakan alihim, dan yang menjadi pimpinan Ba'su Raji' itu adalah Asim bin Sabit. Wakilah, dan ada yang mengatakan pimpinannya adalah Marsad ibn Abi Marsad al-Ghunawi. Marsad ibn Abi Marsad al-Ghunawi ini berkaitan erat dengan surat An-Nur tentang larangan menikahi pelacur. Ini karena Marsad ibn Abi Marsad ini punya pacar di masa jahiliyahnya, seorang pelacur yang bernama Anak. Dan Marsad ibn Abi Marsad ini seorang yang memiliki kelebihan. Ya, kaum muslimin yang ada di Mekah kemudian pingin tertawan di Mekah dan pingin ke Madinah, ini bisa menggunakan jasanya Marsad ibn Abi Marsad supaya bisa kembali ke Madinah. Nah, pada saat salah satu misi ke Mekah, Marsad ibn Abi Marsad ini berjumpa dengan di malam hari dia berjumpa dengan mantan pacarnya, Anak, seorang pelacur di Mekah. Dan Anak ketika itu menawari untuk nginap di rumahnya, artinya mengajaknya kembali berzina. Dan Marsad ibn Abi Marsad menegaskan bahasanya dengan tegas mengatakan tidak mau karena Allah mengharamkan zina. Akhirnya karena Marsad ibn Abi Marsad tidak mau, Anak ini kemudian teriak manggil orang Quraisy. Manggil orang Quraisy, akhirnya Marsad dengan menggendong, dengan membawa orang yang mau beliau selamatkan, lari menyelamatkan diri. Masuk ke dalam satu gua. Dan beliau dikejar oleh sejumlah orang Quraisy. Dan mereka orang Quraisy yang ngejar ini berhasil sudah sampai di mulut gua tempat Marsad ibn Abi Marsad sembunyi. Mereka kemudian kebelet kencing, akhirnya mereka kencing di mulut gua itu, guanya masuk ke bawah. Dan kencing mereka ini pas di kepalanya Marsad ibn Abi Marsad. Nah, itu Marsad ibn Abi Marsad. Nah, punya momen, punya peristiwa kepalanya dikencingi orang. Nah, ini ada yang mengatakan belalah pimpinan rombongan itu, Marsad Ba'su Raji'a. Fakana minhum mangkana ma'adhalikal wafdi. Fakana minhum makana. Humnya kembali ke Bani Lihyan. Maka Bani Lihyan melakukan makana apa yang dia lakukan. Ma'ahadal wafdi. Terhadap utusan Nabi ini. Yang Nabi utus untuk ngajari Islam pada mereka. Mereka menipu Nabi. Mereka datang ke Madinah. Ngaku kalau ini pingin masuk Islam. Dikirimlah sejumlah orang untuk ngajari Islam. Dan ternyata ya, mereka menipu. Qatalu minhum man qatalu. Maka mereka bunuh dari utusan Nabi orang yang mereka bunuh. Dan mereka tawan di antaranya adalah Khubaib. Ini. Mereka tawan Khubaib. Waba'uhu, kemudian mereka jual Khubaib ke Mekah. Alal khobaril ma'ruf, sebagaimana cerita yang terkenal. Ya, Khubaib dijual di Mekah dan diketahui kalau dia adalah Muslim, maka disiksa. Dan orang Quraisy mengatakan, apakah engkau suka seandainya Muhammad yang menggantikan posisimu? Engkau tidak menderita, engkau nyaman di rumahmu dan Muhammad yang menggantikan posisimu. Maka Khubaib mengatakan, demi Allah saya tidak rela. Ya, Muhammad tersakiti meskipun ada satu duri yang menusuk kakinya. Itu perkataan Khubaib kepada orang-orang Mekah yang menawan beliau. Dan pada akhirnya Khubaib ini dibunuh. Namun sebelum dieksekusi, Khubaib minta kepada mereka minta izin untuk saya mau sholat dulu 2 rakaat sebagai ibadah terakhir sebelum dieksekusi oleh mereka orang-orang Mekah. Dan setelah selesai sholat, Khubaib mengatakan, seandainya bukan karena khawatir disangka takut mati, saya akan memperlama sholat 2 rakaat yang saya kerjakan. Khubaib kemudian dibunuh, kalau tidak salah dalam bentuk disalib. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat fi sa'rihim. Sa'rihim makna kamusnya itu balas dendam. Karena mereka ngaku masuk Islam dikirimi guru-guru ngaji, malah guru ngajinya dibunuh, ditawan, yang ditawan dijual sebagai budak. Maka sangat layak tentu Nabi menyerang mereka. Hatta wasala, sampailah Nabi di daerah mereka tinggal. Maka tatkala mereka mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lari dari Nabi, menyelamatkan diri. Mereka pergi ke puncak-puncak gunung. Dan mereka imtana'u, melindungi diri biha dengan puncak-puncak gunung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyerang mereka sedikit pun. mungkin bisa kita tambahkan sedikit penjelasan tentang Khubaib ibn Adi. Khubaib bin Adi. Ya, datang sejumlah orang dari Bani Lihyan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, inna fina islaman." Ya, kami tertarik dengan Islam. Utuslah bersama kami sejumlah orang dari kawan-kawanmu yang akan memahamkan dan mengajarkan agama kepada kami dan membacakan dan mengajarkan Al-Qur'an kepada kami dan mengajari kami syariat Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sittatan min ashabihi. 6. 6 orang sahabat Nabi. Itu yang disebut dengan apa? Ba'satu Raji'. Ba'sat Raji'. 6 orang itu adalah Mursid ibn Abi Mursid Al-Ghunawi, dia ketuanya, kemudian Khalid ibn Bukair Al-Laythi, kemudian Asim bin Thabit ibn Aqlah, yang tadi versi yang lain mengatakan dialah ketua rombongan, Asim bin Thabit, kemudian Khubaib bin Adi, kemudian Zaid ibn Dathanah dan Abdullah bin Tariq. Singkat ceritanya kemudian ternyata mereka khianat. Dan dibunuhlah yang dibunuh, kemudian diantara yang ditawan adalah Khubaib. Yang ditawan adalah Khubaib sama Zaid. Zaid bin, mungkin bacanya Dathina atau Dathana. Khubaib sama Zaid. Maka orang-orang musyrik kemudian menjual dua orang sahabat, Khubaib sama Zaid, dijual di Mekah. Khubaib dibeli oleh Banul Haris ibn Amir bin Naufal. Dan perlu diketahui bahasanya Khubaib inilah yang membunuh Al-Haris saat perang Badar. Famaka sa'indahum, maka Khubaib itu kemudian tinggal bersama anak-anaknya Al-Haris sebagai tawanan. Sehingga ketika mereka sepakat untuk membunuhnya, ista'ara Musa min ba'di banatil Haris. Maka satu ketika, pada seketika itu, Khubaib ini pinjam pisau tajam dari salah satu anak perempuan Haris. Yastahiddu, ditajamkan. Kemudian mau ditajamkan, maka anak perempuannya Al-Haris meminjami pisau. Faghfaltu an sabiyin li, dan anak perempuannya Al-Haris ini punya anak kecil dan aku lalai. Nah, anaknya ini datang mendekati Khubaib. Hatta atahu, mendekati Khubaib, kemudian mendatangi Khubaib. Fawadahu ala fakhidhi, kemudian meletakkannya pada pahanya Khubaib. Khubaib meletakkan anak kecil itu di pahanya. Falamma ra'aituhu, maka tatkala aku melihatnya, kata anak perempuan Al-Haris, maka aku terkejut luar biasa. Yang Khubaib mengetahui hal tersebut dariku dan di tangannya ada pisau. maka lihat akhlak mulia Khubaib. Khubaib mengatakan, apakah engkau khawatir aku membunuhnya? Makuntu li'af'ala dhalika insya'Allah ta'ala. Aku tidak akan melakukannya insya'Allah ta'ala. Padahal statusnya adalah ya, dizalimi, diperbudak secara paksa. Ya. Ini sebenarnya kalau mau lari dan sebagainya, ya, atau kemudian minimal balas dendam, ya nanti saya pasti mati, ya, ya sudah ini anak kecil ini saya habisi, ya Khubaib bisa melakukan hal ini. Ya, maka tatkala mereka, kemudian mereka anak-anaknya Al-Haris, keluar membawa Khubaib untuk membunuhnya. Mereka telah pasang kayu ya, untuk menyalip Khubaib. Fantaha ila Tan'im. Di perjalanan menuju tempat eksekusi itu, Khubaib sampai di daerah Tan'im. Faqala lantas Khubaib mengatakan, jika kalian setuju, biarkan aku untuk sholat dua rakaat. Maka mereka mengatakan silahkan. Fasallah, maka Khubaib sholat dua rakaat. Tsumaqal, kemudian Khubaib mengatakan, wallahi laula anta dunnu innama tawaltu jaza'a minal qatli lastakthartu minas salati. Demi Allah, seandainya bukan karena kalian berprasangka aku panjang-panjangkan sholat karena takut mati, niscaya aku akan memperbanyak dan memperlama sholat. Fakana awwala man sanna sholata indal qatli. Maka jadilah Khubaib ini orang yang pertama kali melakukan sholat sunnah sebelum dieksekusi. Sebelum dieksekusi mati. Maka setelah kejadian Khubaib ini bisa dikatakan secara umum dianjurkan. Sholat dua rakaat sebelum ketika seorang muslim itu mau dihukum mati. Dan perlu diketahui bahasanya Khubaib ini punya karomah. Mariyah budaknya Hujair ibn Abi Ihab mengatakan, Khubaib itu ditahan di rumahku. Dan sungguh aku melihat Khubaib di tangannya ada satu tangkai anggur. Satu tangkai anggur ini tangkainya tangkai besar karena misla ra'si rajuli. Karena tangkainya itu sebesar kepala orang, berarti besar. Ya'kulu minhu, aku lihat dia menikmati anggur tersebut. Wa ma bi Makkah yauma idzin minil inab. Pada di Mekah ketika itu tidak ada anggur. Itu rezeki yang Allah berikan pada Khubaib. Maka tatkala mereka berangkat membawa Khubaib dari tanah haram menuju Tan'im untuk mengeksekusi Khubaib, mereka melakukan negosiasi dan menawar Khubaib untuk meninggalkan imannya. Namun tentu negosiasi ini tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Ya, singkat ceritanya akhirnya Khubaib itu dieksekusi, dihukum mati atau dibunuh dengan cara disalib. Di daerah Tan'im. Ya tadi yang tentang ini perkataan Khubaib tentang cinta Khubaibnya Khubaib kepada Nabi. Sa'id ibn Amir ibn Hudaim mengatakan, aku menyaksikan eksekusinya Khubaib. Maqat bada'at Quraisyun lahmahu. Ya, beliau disiksa oleh orang Quraisy. Sebentar, bada'at. Syakka, dia belah. Bentuk siksaannya, bada'at Quraisyun lahmahu. Orang Quraisy membelah, ya, orang Quraisy membelah dagingnya. Kemudian mereka bawa daging tersebut ala jiz'ah. Ya, dibawa, ya, dipotong, dibelah. Kemudian mereka mengatakan, atuhibu anna Muhammadan makanaka. Baik Khubaib, apakah engkau suka seandainya Muhammad itu menggantikan posisimu? Maka jawaban Khubaib, wallahi ma'uhibu anni fi ahli wa anna Muhammadan syika bisyaukatin. Demi Allah, aku tidaklah nyaman. Yeah, yeah. Tertawa-tawa di tengah-tengah keluargaku dan istriku, sedangkan Muhammad itu dalam keadaan tertusuk duri. Ya, maka tatkala tadi selesai sholat dua rakaat sebelum dieksekusi, setelah selesai sholat thumma rafu'uhu ala khushbatin, kemudian orang-orang kemudian mengangkat Khubaib ibn Adi di kayu palang salib. Tatkala mereka telah mengikatnya, telah mengikat Adi di palang kayu salib, Qal Adi mengatakan, Allahumma inna qad balaghana risalatu rasulika. Sesungguhnya kami telah sampai kepada kami risalah rasulmu. Faballighhu al-ghadata bima yasna'u bina. Maka ya Allah, sampaikanlah kepada beliau apa yang mereka lakukan kepada kami. Tumaqal, kemudian beliau mendoakan orang yang mengeksekusi beliau. Allahumma hsin adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Ya Allah, hitung mereka baik-baik satu persatu, kemudian habisi mereka sehancur-hancurnya, dan jangan biarkan dan selamatkan satu pun dari mereka. Kemudian mereka membunuhnya. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, aku hadir pada hari itu. Aku datang di tempat eksekusi Khubaib bin Adi. Di antara orang-orang yang hadir adalah bersama Abi Sufyan. Muawiyah, sahabat Nabi, aku menghadiri eksekusi Khubaib. Dan di antara yang hadir, dan aku hadir bersama ayahku Abu Sufyan. Falaqad ra'aituhu yulqini 'alal ardi faraqan min da'wati Khubayb. Ya, maka sungguh aku melihat ayahku, kata Muawiyah, menjatuhkan diri di tanah karena takut dengan doanya Khubayb. Wa kana yaquluna, ini ada mitosnya orang Arab. Orang Arab punya mitos, inna rajula idza du'iya 'alaihi fataja 'ali jambi zalat anhu. Ya, jadi orang Arab punya mitos, jika seorang itu didoakan jelek oleh orang lain, kemudian dia berbaring di tanah, zalat anhu, maka hilang itu doa jelek itu. Maka karena takut dengan doanya Khubayb, Abu Sufyan sendiri, padahal ketuanya orang Quraisy ketika itu, sampai dia berbaring di tanah dalam kekhawatir kena doanya Khubayb. Dan padahal Khubayb ini tidak berdoa di tanah haram, karena mereka tidak mengeksekusi Khubayb di tanah haram, keluar ke Tanim, Tanim itu sudah tanah halal. Ya, mereka khawatir semacam doa di tanah haram itu tetap ditakuti. Maka eksekusinya di tanah halal. Nah, kemudian dan Allah berikan wahyu kepada Rasulnya apa yang terjadi pada Khubayb. Maka Rasul mengirim satu orang bernama Amr ibn Umayyah Ad-Domri, tujuannya untuk menurunkan jasad Khubayb dari kayu salib. Faja'ahu, datanglah orang yang Nabi kirim. Waraqa ilal khushbah, dia naik ke kayu salib. Mutakhawifan, sambil mengendap-endap karena khawatir minal uyun, mata-mata. Fa'atlaqahu, kemudian melepas, dan dia lepas ikatan, tali yang mengikat tubuhnya Khubayb. Fawassaja jusmanahu alal ardi, kemudian beliau baringkan jusmanahu, badannya di lantai, di bumi. Tumayakulu Amr ibn Umayyah, kemudian Amr ibn Umayyah mengatakan, faltafata, aku menoleh, karena satu hal, menoleh, setelah menoleh, falam arosyai'at. Tadi badannya sudah diletakkan, dibaringkan di tanah, ini kemudian noleh, noleh lagi, badannya Khubayb itu menghilang. Faka'an nama ibtalatsu al-ardu, seakan-akan badannya Khubayb itu ditelan oleh bumi. Dan tidaklah didapatkan badan beliau ba'da dzalika, setelah itu. Dicari-cari tetap tidak ada. Maka hal yang istimewa berkenaan dengan Khubayb, fakana awwala man suliba fi dzatillahi ta'ala, dia adalah muslim yang pertama kali disalib karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena imannya. Mati di palang salib karena imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang pertama adalah Khubayb bin Adi. Wa awwalu man sana salata qabla al-mauti sabra, dan yang pertama kali melakukan dan salat sunnah sebelum dihukum mati. Ya, kemudian kita kembali ke Sarasa Abdul Razak. Ya, maka Ba'su Raji, orang yang dikirim oleh Nabi untuk ngajar Bani Lihyan itu ada 6 orang. Dan kita masuk pada bait yang ke-71. Qala nadhim rahimallahu taala wa ba'dahu istisqa'uhu wa dzukarad wa sudda an umratihi lamma qasad. Wa ba'dahu dan setelah kejadian itu istisqa'uhu, Nabi minta hujan, wa dzukarad dan peperangan Dzukarat. Wasudah dan Nabi dihalangi untuk umrah, lamma qasad, tatkala Nabi berniat dan bermaksud untuk umrah. Ibnu Athir rahimahullah ta'ala mengatakan di tahun ke-6, masyarakat Madinah mengalami kemarau panjang. Rasulullah SAW lantas doa minta hujan kepada Allah, maka datanglah hujan pada mereka. Ibnu Qayyim menyebutkan di kitabnya Zadul Ma'ad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah istisqa minta hujan di salah satu peperangan beliau, perang dengan orang musyrik, namun Ibnu Qayyim tanpa menyebutkan tahunnya. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam minta turun hujan di salah satu peperangan tatkala orang musyrik duluan datang kemudian menguasai oase. Ini tempat jadi pertempuran itu nanti menentukan. Yang pertama kali datang di tempat pertempuran itu nanti yang ngambil posisi menguasai al-ma', menguasai air atau oase. Kalau dia menguasai oase tentu enak. Tidak kesulitan dengan kebutuhan air. Sehingga karena oasenya dikuasai oleh orang musyrik, kaum muslimin mengalami kehausan yang luar biasa, lantas mereka mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang munafik mengatakan seandainya dia memang betul-betul nabi, niscaya dia akan memintakan hujan untuk kaumnya sebagaimana Musa memintakan hujan untuk kaumnya. Maka ucapan orang munafik ini sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, apakah sungguh mereka telah mengatakan semoga Rabb kalian memberikan hujan pada kalian. Kemudian Nabi menengadahkan dua tangannya dan berdoa. Maka tidaklah Nabi mengembalikan dua tangannya dari doa kecuali mendung telah menaungi mereka wa umtiru dan mereka diberi hujan. Fa'af'ama as-sailu al-wadi. Sail, air hujan yang mengalir di tanah. Itu af'ama al-wadi, wadi lembah. Maka orang-orang pun minum dan fartawau dan mereka hilanglah dahaga mereka. Hadis ini dilihatkan oleh Abu Awana dalam sahihnya dari Aisyah binti Sa'ad bin Waqas dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqas. Af'ama artinya penuh. Fa'af'ama sailu, maka air hujan pun sampai memenuhi lembah. Kemudian Dzukarat, maksudnya perang Dzukarat. Wakana dan perang ini setelah perang Bani Lihyan. Bilayalin, jaraknya cuma beberapa hari saja. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala di kitabnya Al-Fusul mengatakan, kemudian Nabi Aghara menyerang setelah tiba di Madinah beberapa lama. Oh. Tsumma akhakum, dan menyerang ba'da qudumi, setelah datangnya Nabi ke Madinah selama baru beberapa hari. Yang menyerang adalah Uyainah ibn Hisan. Fibani, bersama dengan rombongan dari Bani Abdullah bin Ghatafan. Menyerang alat liqahin Nabi. Catatan kaki, liqah jamak laqahah, artinya unta yang mengandung susu, yang sedang banyak susunya. Ya, maka dia mendatangi unta-unta Nabi SAW, merampas unta-unta Nabi, alati bil ghabah, yang ada di hutan. Fastaqaha, mereka giring unta-unta tersebut, wa qatala ra'iha, dan dia bunuh orang yang Nabi tugasi untuk mengembalakan unta-unta itu. Dan pengembalanya adalah seorang dari Bani Ghifar. Di samping itu mereka ambil juga istri dari penggembala. Fakana awwala man nadhar bihim, maka orang yang pertama kali bernazar untuk menyerang mereka karena ulah dan kejahatan mereka adalah Salamah ibn Amr ibn Al-Aqwa Al-Aslami. Salamah bin Al-Aqwa. Suman ba'asa, setelah dia bernazar akan aku balas kelakuan mereka. In ba'asa, maka dia pun bangkit. Fi talabihim, untuk mencari mereka-mereka ini. Masyian, sambil jalan kaki. Dengan jalan kaki atau mungkin plus lari. Dan Salamah bin Al-Aqwa terkenal sebagai orang yang sangat cepat larinya. Wa kana la yusbaq. Beliau kalau lomba lari tidak pernah kalah. Kalau lomba lari tidak pernah kalah. Tidak pernah yusbaq, didahului, dikalahkan. Karena cepatnya larinya. Apa yang beliau lakukan, yang dilakukan oleh Salamah bin Al-Aqwa? Beliau serang mereka dengan anak panah sambil mengatakan, khudha, ambillah anak-anak panahku ini. Ana ibnul aqwa'i, akulah ibnu aqwa'. Wal yaum yaum rudha', dan hari ini adalah hari rudha'. Rudha' itu li'am, jamaknya la'im, orang yang jelek kelakuannya. Fastarja'a, maka beliau bisa mengambil mayoritas yang ada di tangan mereka. Maka cukup satu orang ini, cukup satu orang dengan panah-panahnya. Maka mereka kemudian tadi giring unta kan. Karena giring unta tentu pergerakannya enggak bisa cepat. Zaman dulu enggak ada truk, kemudian untanya dimasukkan ke truk gitu. Jadi cuma di manual kan, digiring manual, dikejar dengan lari dan jalan kaki sampai. Maka dipanai, akhirnya mereka untuk mempercepat langkah, maka tidak semua unta bisa mereka bawa. Ditinggal. Mayoritasnya akhirnya mereka kembalikan. Falamma waqa'a as-sarih, maka tatkala terdapat as-sarih, orang yang berteriak di Madinah. Dia teriak minta tolong, ada ini. Nah, maka dia mengetahui kejadian ini, unta-untanya Nabi diambil orang, penggembalanya dibunuh, istri penggembala dibawa. Maka setelah ada saksi mata yang mengetahui, dia datang ke Madinah, karena ini tentu unta-unta ini bisa dipastikan di luar kota. Digembalakan di luar kota. Maka ada yang teriak minta tolong bantuan kalau terjadi demikian. Maka apa yang terjadi? Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sejumlah orang fursan, penunggang kuda. Falahiku, mereka bisa menyusul Salamah bin Al-Aqwa, dan mereka bisa istarja'u, mengembalikan semua, menyelamatkan al-liqah, unta-unta itu. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an di satu oase namanya Dzukarat. Kemudian Nabi menyembelih satu unta di antara unta yang bisa diselamatkan. Kemudian Nabi tinggal di sana selama sehari semalam, baru Nabi kembali ke Madinah. Wasuda, dan ditahanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umrah lama qasad, tatkala Nabi bermaksud pergi ke Mekah untuk umrah. Qasad itu qasada Makkata, bermaksud pergi ke Mekah mu'tamiran untuk umrah. Dan ini ada kejadian tahun 6 Hijriah. Di satu peperangan atau yang disebut dengan Perang Hudaybiyah. Nabi SAW berangkat dengan 1000 sekian dari para sahabat. Namun tidak memungkinkan bagi mereka umrah dalam perjalanan tersebut. Akhirnya mereka berdamai dengan orang Quraisy ala surutin dalam sejumlah poin. Wa ikunul i'timar, maka disepakati bahasanya umrah itu minal amil qabil, di tahun depan. Sehingga secara real Nabi SAW tidaklah berumrah pada tahun itu. Wakana, dan adalah al-hudnah, perjanjian damai antara Nabi dengan orang musyrik Mekah, tu'adu dinilai minal futuhi al-azimah, di antara kemenangan besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lain. Ya, kita lihat penjelasan Syaikh Shalih Al Utsaimin. Beliau sampaikan peristiwa yang kedua yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah adalah istisqa, ya, meminta hujan. An-Nadhim rahimahullah ta'ala menyebutkan hal ini sebagai peristiwa tahun ini. Yang dimaksud istisqa adalah talabu suqya bidu'a, berdoa minta hujan. Dan diriatkan tentang hal ini hadis. Ya, satu hadis yang diriatkan oleh Abu Awana dalam sahihnya. Dengan sanad yang hasan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu peperangan. Orang-orang musyrik sudah mengambil posisi bima'in di oase, dan mereka menghalangi kaum muslimin untuk mengambil air. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa krisis air. Maka orang-orang munafik komentar dan mengatakan, seandainya dia Nabi, tentu dia akan minta hujan untuk kaumnya, sebagaimana Musa minta hujan untuk kaumnya. Maka Nabi SAW mengatakan, awaqat qaluha, apakah mereka telah mengatakannya? Kemudian Nabi SAW minta hujan untuk kaumnya. Maka mereka diberi hujan, dan Allah pun memberi hujan kepada mereka subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada di hadis ini penegasan perang apa itu, tidak pula disebutkan tahunnya. Maka di antara para ahli sejarah ada yang menyebutkannya sebagai kejadian tahun ke-6. Sebagaimana Ibn Abil Isa al-Hanafi. Ada yang menyebutkannya ya, di tahun yang lainnya. Dan wallahu a'lam, ya, tentang tepat pastinya dari tahun itu. Maka yang jelas ini adalah bagian dari peristiwa Sirah Nabawiyah di Madinah. Akan tapi menentukan perang apa itu dan di manakah tempatnya, yaitu tahunnya, tidak diketahui bi khabarin sahihin, dengan berita yang valid. Kemudian kejadian ketiga di tahun ke-6 Hijriah adalah perang Dzukarat. Dan ini adalah setelah perang Bani Lihyan. Jaraknya cuma beberapa hari saja. Tatkala Uyainah bin Hisn ya, fi kaumihi, bersama kaumnya menyerang unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menggiringnya dan membunuh penggembala unta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawan istrinya. Maka tatkala keluar, maka ketika berangkat Asy-Syari, orang yang berteriak minta tolong pada Nabi dan para sahabatnya. Maka yang pertama kali berangkat mencari mereka adalah Salamah bin Al-Aqwa. Wa kana ada'an, dan dia adalah seorang yang hebat larinya. Fakana min khobarihi wa khobari, maka di antara kisah antara Salamah bin Al-Aqwa dan orang-orang itu, anintahaja, bahasanya beliau berjalan untuk mencari mereka sampai bisa mengembalikan sejumlah unta. Kemudian Nabi SAW dan orang bersamanya berhasil mengejar Salamah. Lantas Nabi dan rombongan mencari mereka-mereka itu, namun Nabi tidak bisa mengejar mereka dan mereka berhasil lolos. Lantas sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tempat namanya Dzukarat. Wa kana ma'an, dan itu adalah oase. Yakni bi'ran, yaitu sumur atau air, di sini bentuknya adalah sumur yang mereka cari air atau mengambil air darinya. Kemudian peristiwa yang keempat adalah Nabi dihalangi untuk umrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tahun ke-6 ingin umrah ketika hatta balagha Makkah. Ketika sampai ke Mekah, orang Quraisy menghalangi Nabi untuk masuk Mekah di tahun itu. Lantas mereka mengajak damai Nabi dengan ala dengan perjanjian Nabi kembali. Kemudian ya'ti datang di tahun depannya. Dan ini adalah perdamaian yang pertama antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Quraisy. Kita selesaikan baca sarannya sesuai usemi. Dan kejadian yang kelima adalah Bai'atu Ridwan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman menemui penduduk Mekah. Maka tersebarlah di tengah-tengah rombongan bahasanya Utsman dibunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabatnya untuk siap perang. Dan dinamailah bai'at tersebut Bai'at Ridwan. Wahia, dan ini adalah min a'dhamil a'mali shaliha, termasuk amal shaliha yang paling mulia. Oleh karena itu dilabeli oleh An-Nadhim dengan mengatakan wa bai'atu Ridwani awalu. Dan bai'atu Ridwan itu sabakun dahulu. Lama dzakara tatkala Allah Subhanahu Allah Azza wa Jalla menyebutkan keutamaan bai'atu Ridwan dalam firman-Nya, sungguh Allah ridha terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Kemudian peristiwa yang ke-6, Nabi satu rumah dan kumpul dengan Raihana. Alama taqaddam, dengan dikruhu telah disebutkan sebelumnya adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Wasahih, dan yang benar, Raihana ini adalah budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyetubuhinya. Oleh karena itu menyebut kalau Nabi akad nikah kemudian bina satu rumah fihi nadar kurang tepat. Kemudian peristiwa yang ke-7, diwajibkannya haji tahun itu. Ala khilafin, dan ini ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya, sebagaimana beliau katakan, dikatakan oleh An-Nadhim wa furidul hajju bi khulfin, diwajibkan haji dan ini diperselisihkan. Kewajiban haji ada yang mengatakan tahun ke-6, ada yang mengatakan tahun ke-7. Ada yang mengatakan kewajiban haji itu tahun ke-9. Dari 3 pendapat ini, wa asal akwal, pendapat tahun 9 adalah pendapat yang paling kuat. Nah, pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyah Al-Hafidh, muridnya Ibn Al-Qayyim, dan guru dari guruku kami, Muhammad Amin As-Singkiti. Bahasanya haji diwajibkan di tahun ke-9. Dan Nabi SAW menunda hajinya sampai ke tahun berikutnya, tahun 10. Karena Nabi tidak suka berhaji di Ka'bah. Ya, wa fihi baqiyah, dan di Baitul Haram di Ka'bah masih ada sisa-sisa agama orang musyrik. Fakana hinaidin, karena pada saat itu yang berhaji adalah orang musyrik, di antaranya ada orang-orang yang tawaf sambil telanjang. Maka maka Nabi mengutus Abu Bakar di tahun itu, tahun 9. Lantas rombongan Abu Bakar ini disusul oleh Ali, dan keduanya melarang orang-orang musyrik dari apa yang mereka lakukan. Falamma hajja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi haji, maka tidak ada di tempat manasik haji kecuali haji Islam. Karena orang-orang musyrik sudah dilarang untuk pergi haji ketika itu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Amin. Untuk hukum khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suatu dalil dapat diketahui dengan qarinah apa saja, Ustaz? Yang jelas indika hukum asalnya Nabi itu teladan. Tidak ada, tidak boleh disimpulkan ini khusus untuk Nabi kecuali terdapat dalil kuat yang menunjukkan hal itu. Jika tidak ada dalil kuat, kembali ke hukum asal, Nabi adalah teladan dan panutan. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.